Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali cetakan tahun 1992 buku jilid kedua mulai dari halaman 403 Kitab Adab Nikah bab kedua. Lanjutan dari sebelumnya. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki kawin pada masa pemerintahan Umar radhiyallahu an. Dan pada waktu kawin, laki-laki itu telah mencat rambutnya. Kemudian hilanglah cat itu. Maka keluarga wanita itu datang mengadu kepada Umar. Mereka mengatakan, "Kami menyangka laki-laki itu muda." Lalu Umar menyakiti laki-laki itu dengan pukulan, seraya berkata, "Engkau tipu mereka." Diriwayatkan bahwa Bilal dan Suhaib datang pada suatu keluarga Arab, lalu keduanya meminang wanita mereka. Maka keduanya ditanyakan, "Siapakah engkau berdua ini?" Bilal menjawab, "Aku ini Bilal dan ini temanku Suhaib. Adalah kami tadinya orang sesat, lalu kami diberi petunjuk oleh Allah. Adalah kami tadinya budak, lalu kami dimerdekakan oleh Allah. Adalah kami tadinya bergantung pada orang lain, lalu kami diberi kekayaan oleh Allah. Kalau kamu mengawinkan kami, maka kami mengucapkan Alhamdulillah. Dan kalau kamu menolak kami, maka kami mengucapkan Subhanallah." Lalu mereka itu menjawab, "Ya, kedua kamu dikawinkan dan Alhamdulillah." Maka berkata Suhaib kepada Bilal, "Bagaimana kalau engkau terangkan kepada segala pemandangan dan pengalaman kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Bilal menjawab, "Diamlah, engkau sudah benar. Engkau dikawinkan oleh kebenaran engkau." Terperdaya itu menjadi lantaran kecantikan bersama dengan budi pekerti. Maka disunatkan menghilangkan keterperdaya pada kecantikan dengan melihat dan terperdaya pada budi pekerti dengan disifatkan dan diperhatikan sifat-sifat dari wanita yang akan dikawini. Maka seyogialah yang demikian itu didahulukan dari perkawinan. Dan tidaklah diterima penyifatan tentang budi pekerti dan kecantikan wanita yang akan dikawini itu selain dari orang yang melihat benar, dapat dipercaya lagi mengetahui tentang zahir dan batin. Dan ia tidak condong atau tidak berpihak kepada wanita itu, lalu bersangatan memujikannya, dan tidak dengki pada wanita itu, sehingga ia amat menyingkatkan mengenai hal yang demikian. Sifat manusia itu condong mengenai hal-hal yang menyangkut dengan hal-hal permulaan pernikahan dan penyifatan wanita-wanita yang akan dinikahi kepada berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. Dan sedikitlah orang yang menerangkan secara benar dan menyederhanakan tentang itu. Tetapi menipu dan menjijik-jijikkanlah yang lebih banyak. Dari itu, berhati-hati mengenai hal yang demikian adalah penting. Penting sekali bagi orang yang khawatir terhadap dirinya sendiri akan memperoleh yang tidak pantas untuk menjadi istrinya. Adapun orang yang bermaksud dari istri itu, semata-mata sunnah, atau anak, atau untuk mengatur rumah tangga. Maka kalau ia tidak mengingini kecantikan, niscaya adalah ia lebih mendekati pada zuhud, karena kecantikan itu umumnya adalah suatu pintu dari duniawi, meskipun pada sebagian orang, kadang-kadang dapat menolong pada agama. Abu Sulaiman Adarani berkata, zuhud itu terdapat pada tiap-tiap hal. Sehingga pada wanita yang dikawini oleh seorang lelaki akan wanita yang telah tua bangka karena mengutamakan kezuhud. Malik bin Dinar berkata, ditinggalkan oleh seseorang dari kamu untuk mengawini wanita yatim. Lalu diupahinya wanita itu. Lalu ia memberi makan dan pakaian. Niscaya adalah wanita itu dengan perbelanjaan yang ringan dan rela dengan sedikit. Dan ia mengawini akan anak perempuan si Anu dan si Anu, yakni anak-anak dunia. Maka merindulah hawa nafsunya. Dan wanita itu berkata, berilah aku pakaian itu dan itu. Ahmad bin Hambal memilih wanita yang juling dari saudaranya yang cantik untuk menjadi istrinya. Maka beliau bertanya, siapakah yang lebih berakal di antara dua wanita itu? Maka orang menjawab, yang juling itu. Lalu Ahmad bin Hambal berkata, kawinilah aku dengan wanita itu. Maka inilah sifatnya orang-orang yang tidak bermaksud akan kesenangan semata-mata. Adapun orang yang tidak merasa aman terhadap agamanya, selama ia tidak mempunyai tempat kesenangan, maka hendaklah mencari kecantikan. Karena memperoleh kelezatan dengan yang diperbolehkan atau al-mubah adalah benteng dari agama. Sesungguhnya ada yang mengatakan bahwa apabila wanita itu cantik, cantik, baik budi pekertinya, hitam pekat mata dan rambutnya, besar matanya, putih kulit warnanya, mencintai suaminya, tidak banyak memandang kepada suaminya, maka wanita yang tersebut adalah di atas bentuk bidadari. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencifatkan wanita-wanita penduduk surga dengan sifat tadi. Dalam firman-Nya, khairatun hisanun. Artinya, di dalam surga itu gadis-gadis yang cantik, yang baik, cantik jelita. Yang dimaksudkan dengan khairatun ialah yang baik akhlaknya. Dan dalam firman-Nya, qasiratun tarfi. Surat Ar-Rahman ayat 56, yang artinya, di dalam surga itu ada gadis-gadis yang sopan setia. Dan di dalam firman-Nya, uruban atroban, artinya penuh kecintaan dan sebaya umurnya. Uruban itu artinya wanita itu asik kepada suaminya, amat rindu kepada persetubuhan. Dan dengan persetubuhan itu sempurnalah kelezatan. Dan bidadari itu matanya putih, rambutnya hitam, mengikat, dan matanya agak meluas. Nabi SAW bersabda, wanitamu yang terbaik ialah apabila dipandang kepadanya oleh suaminya, niscaya ia menggembirakan akan suaminya. Dan apabila disuruh oleh suaminya, niscaya ia mentaatinya. Dan apabila suaminya pergi, niscaya ia menjaga kehormatan suaminya tentang dirinya sendiri dan harta suaminya. Diriwayatkan An-Nasa'i dari Abu Hurairah. Sesungguhnya, suami itu gembira memandang kepadanya apabila ia mencintai suaminya. Keempat, bahwa mas kawin atau mahar wanita itu ringan. Rasulullah SAW bersabda, wanitamu yang terbaik ialah tercantik mukanya dan yang termurah maharnya. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW melarang bermahal-mahal-mahar. Diriwayatkan oleh pengarang-pengarang sunan yang empat. Rasulullah SAW telah mengawini sebagian istrinya dengan mahar 10 dirham dan perabot rumah yang terdiri dari satu penggilingan tepung, satu kendi, dan satu bantal dari kulit yang isinya bulu-bulu. Dan beliau mengadakan pesta perkawinan atau walimah kepada sebagian istri-istrinya dengan dua mud syair atau dua cupak syair, dan kepada sebagian yang lain dengan dua mud tamar dan dua mud tepung halus. Adalah Umar radhiyallahu an melarang bermahal-mahal mas kawin dan berkata, tidaklah Rasulullah SAW itu kawin dan mengawinkan anak-anak perempuannya dengan mahar yang melebihi dari 400 dirham. Kalau adalah bermahal-mahal emas kawin dari wanita itu terpandang perbuatan mulia, tentu telah didahului oleh Rasulullah SAW dan sebagian sahabat Rasulullah SAW yang telah kawin dengan mahar emas seberat biji buah tamar yang harganya 5 dirham. Sa'id bin Al-Musayyab telah mengawinkan anak perempuannya dengan Abu Hurairah dengan mas kawinnya 2 dirham. Kemudian pada malamnya dibawanya anak perempuannya itu ke rumah Abu Hurairah, lalu dimasukkannya dari pintu, kemudian beliau itu pergi. Sesudah 7 hari, lalu Sa'id bin Al-Musayyab datang menjumpai anak perempuannya dan memberi salam kepadanya. Kalau seseorang kawin dengan mahar 10 dirham sebagai jalan keluar dari perbedaan paham di antara para ulama, maka tiada mengapalah yang demikian. Pada suatu hadis tersebut, setengah dari barokah bagi wanita ialah segera mengawinkannya, segera ia beranak, dan murah maharnya. Diriwayatkan Ahmad dan Al-Baihaqi dan Nabi SAW bersabda pula, wanita yang terbanyak memperoleh barokah ialah yang sedikit maharnya. Diriwayatkan Abu Umar At-Taukani dari Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana dimakruhkan bermahal-mahal mahar dari pihak wanita, maka dimakruhkan pula dari pihak laki-laki meminta harta wanita. Dan tiadalah wajar laki-laki itu kawin karena mengharapkan akan harta wanita. Abduri berkata, apabila laki-laki itu kawin, selaya menanyakan manakah barang wanita itu, maka ketahuilah bahwa laki-laki itu adalah pencuri. Apabila harta itu dihadiahkan kepada laki-laki, maka sebenarnya dia adalah wajar dihadiahkan. Karena memerlukan kepada laki-laki itu untuk membalasnya dengan lebih banyak lagi daripada yang diterimanya. Dan begitu pula, apabila dihadiahkan kepada suami itu, maka niat meminta lebih banyak dari yang dihadiahkan adalah niat yang salah. Adapun sekedar hadiah menghadiahkan adalah disunatkan, karena itu adalah yang menyebabkan kasih sayang. Nabi SAW bersabda, hadiah menghadiah ilah, niscaya kamu bertambah cinta mencintai. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Adapun minta tambah dari yang dihadiahkan, maka itu termasuk pada firman Allah Ta'ala, dan janganlah memberi karena hendak beroleh lebih banyak. Surat Al-Mudathir ayat 6. Artinya, memberi karena engkau meminta yang lebih banyak. Dan termasuk di bawah firman Allah Ta'ala, dan riba yang kamu kerjakan itu untuk menambah harta orang lain. Surat Ar-Rum ayat 39. Sesungguhnya riba itu ialah tambah. Dan ini adalah mencari tambahan pada umumnya, meskipun bukan pada harta-harta yang bersifat keribaan. Maka semuanya itu adalah makruh dan bid'ah pada perkawinan yang menyerupai dengan perniagaan. Maksud-maksud dari perkawinan. Kelima, adalah wanita itu yang beranak banyak atau walud. Kalau wanita itu dikenal dengan kemandulan, maka hendaklah mencegah daripada mengawininya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haruslah kamu mengawini wanita yang beranak banyak dan yang mencintai akan suaminya. Diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Ma'qal bin Yasir. Kalau wanita itu belum mempunyai suami dan keadaannya belum diketahui, maka hendaklah diperhatikan kesehatan dan kemudaannya. Karena bila dua sifat tadi ada, biasanya wanita itu beranak banyak. Keenam, adalah wanita itu gadis perawan. Nabi SAW bersabda kepada Jabir, di mana Jabir telah mengawini seorang janda. Mengapa engkau tidak mengawini seorang gadis, supaya engkau bersenda gurau dengan dia, dan dia bersenda gurau dengan engkau? Mengawini yang gadis, perawan itu mengandung tiga faedah. Satu, bahwa dia mencintai dan mengasihi suaminya. Maka ia mengutamakan dalam pengertian kasih sayang. Dan Nabi SAW telah bersabda, haruslah kamu mengawini wanita yang kasih sayang akan suaminya, atau al-wadud. Dan karakter manusia itu bersifat dengan berjinak-jinakan dengan hati, dengan perkenalan yang pertama. Adapun wanita yang telah mencoba dengan laki-laki lain dan telah mengalami berbagai macam hal keadaan, maka kadang-kadang ia tidak menyetujui sebagian sifat-sifat yang berlainan dengan sifat-sifat yang telah disenanginya, lalu menyusahkan hati suami. Dua, bahwa dengan demikian itu amat menyempurnakan kasih sayang suami kepada istrinya. Karena sifat manusia itu tidak menyenangi sekali-kali dari wanita yang disentuh oleh bukan suaminya. Dan yang demikian itu adalah amat berat bagi sifat manusia, manakala disebutkan. Dan sebagian dari sifat-sifat manusia itu ialah lebih tidak menyenangi lagi dalam hal tersebut. Yang ketiga, bahwa wanita yang gadis itu tidak akan merindui suami yang pertama. Dan kecintaan yang mengokohkan kuat biasanya adalah yang terjadi bersama kecintaan yang pertama. Ketujuh, adalah wanita itu berbangsa. Saya maksudkan adalah dia dari rumah tangga yang beragama dan orang baik-baik. Karena istri itu akan mendidik putra-putrinya. Kalau ia sendiri tidak beradab, niscaya tidak akan pandai mendidik dan mengajari anak-anaknya. Karena itulah Nabi SAW bersabda, awaslah dari wanita yang khodl ra'adiman. Lalu sahabat bertanya, apakah khodl ra'adiman itu? Nabi SAW menjawab, yaitu wanita yang cantik pada tempat tumbuh yang jahat. Diriwayatkan Ad-Daruqutni dan Ar-Rahmahar Mazi dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dan Nabi SAW bersabda, pilihlah akan wanita-wanita untuk tempat nutfahmu atau air hanyirmu, karena itu amat menyerupai kepada pokoknya. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Aisyah. Kedelapan, bahwa tidaklah wanita itu dari kerabat yang dekat, karena yang demikian itu mengurangkan nafsu syahwat. Nabi SAW bersabda, janganlah engkau kawini kerabat yang dekat, karena anak nanti akan menjadi kurus. Dan itu adalah karena mempengaruhi pada kelemahan nafsu syahwat. Dan syahwat itu adalah membangkit dengan kekuatan perasaan, memandang dan menyentuh. Dan sesungguhnya perasaan itu kuat dengan hal yang ganjil dan baru. Adapun keadaan yang biasa, di mana selalu dilihat dalam beberapa waktu kepadanya, adalah melemahkan perasaan dari kesempurnaan mengetahui dan memperoleh pembekasannya. Dan tidaklah nafsu syahwat itu membangkit dengan yang demikian. Inilah hal-hal yang menggemarkan hati pada wanita. Dan wajiblah juga atas wali memperhatikan keadaan calon suami. Dan hendaklah memandang kepada anak perempuannya, sehingga tidaklah dikawinkan dengan laki yang buruk bentuknya, atau budinya, atau lemah agamanya, atau tidak sanggup menegakkan hak-hak istri, atau tidak sepadan atau sekufuk lelaki itu dengan anaknya, dengan tentang keturunan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkawinan itu adalah serupa dengan pembudakan. Maka hendaklah seorang kamu memperhatikan kemanakah akan meletakkan anak perempuannya. Diriwayatkan Abu Umar At-Taukani dari Aisyah. Berhati-hati menjaga hak wanita itu amat penting. Karena dia adalah menjadi budak dengan dikawinkan yang tidak ada yang akan melepaskannya. Dan si suami itu berkuasa menceraikannya pada setiap keadaan. Dan manakala mengawinkan anak perempuannya dengan orang zalim, atau orang fasik, atau orang yang berbuat bid'ah, atau peminum khamar, maka si wali itu telah menganiaya akan agamanya. Dan mendatanglah diri untuk kemarahan Allah. Karena ia telah memutuskan dari hak keturunan dan buruk pilihan. Bertanya seorang laki-laki kepada Al-Hasan Al-Basri, anak perempuanku telah dipinang oleh beberapa orang. Maka dengan siapakah aku kawinkan dia? Al-Hasan menjawab, dengan orang bertakwa kepada Allah, kalau orang itu mencintai akan istrinya, niscaya dimuliakannya. Dan kalau orang itu memarahinya, niscaya tidak akan menganiayanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengawinkan anak perempuannya dengan seorang fasik, maka sesungguhnya dia telah memutuskan rahimnya. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Anas.